todo chumbrado. Kemudian Rafi Sunan dalam kitab Sunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, la takhiran minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan amal kebajikan sedikit pun, meskipun kau berjumpa dengan saudara sesama muslim dan dengan wajah yang mumpasitun, dengan wajah yang ceria. Kemudian terdapat dalam hadis yang lain, walau meskipun engkau hanya menuangkan mindalmika dari embermu ke wadah orang yang meminta air, membutuhkan air. Ada sama-sama cari air, kita duluan, kita yang nimba duluan, ngerek nimba duluan, sudah datang juga orang lain yang ikut cari air, maka kita memberikan air yang kita berikan, kita ambil kepada orang tersebut. Jadi kalau kalimat redaksi ini dikatakan oleh Tirmidzi, kata Tirmidzi, hadza hadisun hasanun, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Dalam sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya afdalu ma yuta fil mizan, amal yang paling berat diletakkan di timbangan amal adalah akhlak mulia. Di catatan lagi dikatakan, jika kalau fa'il, jika ada orang yang bertanya, bagaimanakah kita katakan akhlak yang mulia itu asqal, yang paling berat diletakkan di timbangan amal, padahal yang paling berat diletakkan di timbangan amal adalah kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimat al-ikhlas dan tauhid, tarjihu bi kulli syai, itu lebih berat dengan apapun. Fayuqal, maka kita takwil hadis ini dengan menimbang, bahasanya yang paling berat adalah kalimat tauhid, maka takwilnya kita yuhmal, kita tafsiri hadis ini dengan sesuatu yang paling berat diletakkan dalam timbangan berkaitan dengan hubungan interaksi dengan orang lain adalah akhlak mulia. Karena akhlak yang mulia itu luas, mencakup akhlak mulia ketika menjual, membeli, menyewakan, menyewa, menyewa atau menyewakan, istijab menyewa, dan semua interaksi. Maka jika akhlak mulia itu masuk ke dalam muamalah, maka muamalah tersebut seluruhnya akan jadi baik. Oleh karena itu terdapat dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada orang yang mudah ketika dia menjual, mudah ketika dia membeli, mudah ketika dia membayar utang, sabhan, mudah tidak takoh jika menagih utang. Sedangkan kalimat tauhid adalah sesuatu yang paling berat di mizan berkaitan dengan interaksi hamba dengan sang pencipta, yaitu dalam masalah ibadah. Ini berkaitan dengan hadis rahimahullah samad idaba'ah. Jadi dikatakan terpengar di dalam mu'jam kabir dan mu'jam awsar, bagian dari sebuah hadis yang panjang. Al-Haitham di dalam majmu' zawaid mengatakan, dalam sanadnya terdapat Salman bin Abi Karimah yang dinilai ta'if oleh Abu Hatim dan Ibnu Adi, juga dinilai ta'if oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal. Yang bawah juga dua. padahal di catatan kakinya ada 3. Ini untuk yang Ummi Salamah. Karena di sini ada wa asal mu'alif dan mu'alif, yaitu epidemia berisap daifnya dengan dimulainya bitasir dengan beliau memulai untuk menyebutkan hadis tersebut dengan sirat tamrid wa huwiyah. Wajalah hadis dan terdapat hadis ini dari Riwayat Ummu Habibah, akan tapi Abu Hatim dalam Al-Hilal mengatakannya adalah hadis palsu, la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Maksudnya tidak ada asal usulnya dari hadis yang sahih. Bukan tidak ada asal usulnya dari dalam pengertian tidak memiliki sanad. Karena dikatakan maudhu', maudhu' berarti punya sanad. Maudhu' berarti punya sanad. Tidak bisa dikatakan maudhu' kecuali punya sanad. Sehingga la asla lahu, la asla lahu fil ahadis sihah, fil ahadis sahihah. Tidak ada sanadnya dalam dunia hadis-hadis yang sahih. Tidak ada asal usulnya. Jadi salah satu makna la asla lahu dalam bahasa para ulama hadis. La asla lahu dalam bahasa ulama hadis bisa maknanya tidak memiliki sanad. Bisa juga maknanya adalah memiliki sanad dan tidak memiliki asal usul dari hadis-hadis yang kuat dan hadis-hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah. Adapun hadis lain Allah imra'an sam'an idza ba'a maka dijadikan oleh Bukhari. Kemudian kembali ke atas dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak kau sendiri beliau berkata pada Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, dahaba Hasanul Khuluqi, orang yang berakhlak mulia, dahaba fi pergi memborong, pergi memborong semua kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian dalam kesabaran itu terdapat ihtimalul adza, sabar menghadapi gangguan orang. Maka kata Abul Abbas Al-Taimiyah boleh disebutkan contoh-contoh kesabaran. Kalau orang itu sabar, maka di antara bentuk sabar ada sabar menghadapi gangguan orang, orang yang jahil, orang yang usil. Nah, sabar menghadapi gangguan orang yang jahil dan usil itu bahasa Arabnya ihtimalul adza. Sabar menghadapi tetangga yang enggak baik, teman kawan yang suka mengganggu, ini ihtimalul adza. Termasuk sabar adalah takbul ghair, menahan amarah. Orang yang tidak punya sabar tidak akan bisa menahan amarah. Menahan amarah hanyalah perilaku orang yang sabar. Wal'afu aninas, memaafkan orang lain. Wa mukhalafatul hawa, demikian juga termasuk sabar adalah menyelisih hawa nafsu. Hawa nafsu mengejar maksiat, maka ini diselisihi, maka ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang sabar. Orang yang tidak punya kesabaran untuk menghindari maksiat tidak akan bisa bersabar dalam bentuk mukhalafatul hawa. Kemudian termasuk sabar adalah meninggalkan kesombongan dan kesombongan, meninggalkan menyombongkan diri, tidak mau menyombongkan diri, itu juga membutuhkan kesabaran. Bagaimana firman Allah Taala, walaihi taqallal insana jika kami merasakan manusia, membuat manusia merasakan minta rahmatan, rahmat dari kami. Setelah itu kami cabut nikmat tersebut darinya, maka apa yang terjadi? Innahu la ya'usum kafur. Dia sangat putus asa, kafur, lagi sangat ingkar. Inilah sifat manusia ketika mendapatkan musibah. Namun sungguh jika kami membuat dia merasakan nikmat setelah dia mendapatkan kesusahan, setelah kesusahan yang menimpanya, laikulanna, sungguh dia mengatakan, hilanglah kejelekan dari diriku. Innahu, sesungguhnya manusia ketika itu, ketika mendapatkan nikmat, la farihun, sungguh orang yang keterlaluan dalam gembira, fakhru, lagi membanggakan diri, alias sombong. Illa ladina, sebab kecuali orang-orang yang bersabar. Maka ini dalil untuk meninggalkan sombong perusahaan. Ayat ini dalil untuk meninggalkan sombong diperlukan kesabaran. Illa ladina, sebab kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh, mulai ke dalam masyarakat, maka bagi mereka ampunan, wajib kebir dan pahala yang besar. Demikian juga Allah berfirman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khudil afwa wa amur bil ufi. Khudil afwa, salah satu maknanya adalah maafkanlah. Salah satu makna dari Al-Tafsir, maafkanlah orang lain, wa'mur bil ufi, perintahkanlah melakukan amal kebajikan, wa'aridan jahilin, cuaklah, jangan peduli dengan perilaku orang-orang yang suka usil. Demikian juga Allah berfirman, dan bersegeralah melakukan amal yang menyebabkan kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang melimpahnya langit dan bumi, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Ahli tafsir mengatakan, jika itu lebarnya, maka bagaimanakah lagi panjangnya? Jika lebarnya adalah langit dan bumi, lalu lebarnya dan panjangnya kayak apa? Alladzina, itulah orang-orang yang berinfak ketika senang dan susah. Orang-orang yang menahan marah dan memaafkan orang lain, memberi hukum maksimum, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala berfirman, latastawil ahsanatu wal sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan tidak dengan kejelekan. Itfabilati ahsan, balaslah kejelekan dengan perilaku yang lebih baik. Fa'idha, maka tiba-tiba orang yang antaramu dengannya terdapat permusuhan, dan seakan-akan kekasih yang sangat-sangat dekat. Wa mayulamwaha ilal ladina sabaru, namun tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar. Wa mayulamwaha ilal muhabdin hazim, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat-sangat besar. Wa imman, dan jika yang dapat naga minasyaitan minasrun, setan menggodamu, fasta'in billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sehingga dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala juga berfirman, dan balasan kejelekan dalam kejelekan yang semisal, maka siapa yang memaafkan dan memperbaiki, fa'ajru Allah, maka pahalanya wajib atas Allah. Allah di sini menunjukkan kewajiban. Mana wajib atas Allah untuk memberikan pahala kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tidak Al-Mu'ti anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma kana isku fi shay'in illa jana ma kana anku fi shay'in illa sa'ana qala sallallahu alaihi wasallam inna Allaha rafiqun bi-shifa wa yu'ti wa yu'ti ala rizqi ma la yu'ti ala anfi qunfi qunfi wa kana Umar bin dan aku telah al-murata na haki fa aku ayyan firu anda fa asgaru hatta tasia al-murata na kunya wa rasida ma'ana sayda nafaru lihazi ikhihazi satanu lihazi fa hakala kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam ila atahu talibu hasadin lam yaruddahu illa dia au bi maisurin maisurin nang kau pas alu akan satu akhori ini ayu waliyahu ala sadaqati bayarzukuhu inha kepala inna sadaqata la tahudu limhamatin bala li'ahli mislim samanya alu iyana wa iwaduhu awasahu awaduhu minal fayi. Nah, Hasan al-Basri mengatakan tindakan yaumul qiyamah jika tiba kiamat nada munadin terdapat orang yang menyeru min ketenangan arsy dari bawah arsy ala ilallah liyakum da'la terdiri orang-orang yang wajib ajru ala Allah, wajib atas Allah untuk memberikan pahala padanya, maka tidak ada yang berdiri kecuali manafa wa aslah. Atau sebelumnya berkaitan dengan ayat wa may yulaqaha illa alladziina sabaru, tidak akan ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang bersabar, itu bersabar atas nikmat, sehingga sabar itu tidaklah nikmat tersebut tidaklah mendorong mereka untuk sombong dan sombong, dan bersabar terhadap musibah maka musibah itu tidak mendorong mereka untuk putus asa dan tingkah. Meskipun sanadnya itu sahih, Kemudian kembali ke atas, Abu Labas Al-Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, namun bukanlah yang namanya memiliki niat yang baik kepada rakyat dan berakhlak yang baik kepada rakyat adalah melakukan semua hal yang diinginkan rakyat dan meninggalkan semua hal yang dibenci oleh rakyat. Bagaimana firman Allah Ta'ala, walau itabal haqwa wa'ahum, seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, saya rusak langit dan bumi dan makhluk ada padanya. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada para sahabat, dan ketailah sebenarnya di tengah-tengah kalian terdapat putusan Allah, seandainya Rasulullah itu mentaati kalian dalam semua fikir sebenar kami dalam banyak urusan, tidak semua, dalam banyak urusan saja manut dengan keinginan para sahabat, lahan itu misalnya kalian yang akan kesusahan sendiri. Sehingga yang namanya berbuat baik kepada bawahan, kepada anak, kepada istri, kepada rakyat adalah melakukan hal-hal yang manfaat untuk mereka di dunia dan untuk agama dan di dunia. Meskipun kali aku mantan yang aku tidak sepala orang-orang tidak suka. Laki yang bagi lahu akan tapi sepatutnya yang bagi lahu sepatutnya bagi mereka ayat fuktihim, sepatutnya bagi penguasa untuk bersikap lembut kepada rakyat dalam perkara-perkara yang tidak mereka sukai. Jika tahu kebijaksanaan semacam ini manfaat untuk rakyat, namun mereka tidak suka, maka penguasa harus menggunakan arifku, lemah lembut. Lemah lembut ini di sini salah satu maknanya adalah tidak tergesa-gesa. Lemah lembut itu banyak, luas artinya. Lembut itu katanya luas. Orang itu tidak istijal, pelan-pelan, bertahap, cari sikon yang tepat. Itu dalam bahasa Arab disebut arifku. Tidak emosi, tidak meledak-ledak, nyantai. Itu juga disebut arifku. Maka dari kaidah yang tadi disampaikan, pengertian berbuat baik kepada orang lain, maka ini juga bisa dipakai berkaitan dengan masalah sholat. Syaikhul Utsaimin mengatakan, wamitaluhu contohnya, makanan nasu lau sholat bihim al imam, adalah menyikapi orang seandainya imam sholat bersama mereka. Seandainya imam itu sholat bersama mereka sebagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu para makmum akan lari dari si imam. Maka apakah imam ini seharusnya meninggalkan sholat sebagaimana sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan apa yang diinginkan oleh si makmum? Jawabnya tidak. Maka laisa hadza min al-ihsan, maka ini tidaklah tergolong berbuat baik kepada bawahan, yaitu melakukan apa yang diinginkan oleh bawahan dan meninggalkan apa yang tidak disukai oleh bawahan. Karena Allah Ta'ala berfirman, walitabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardhi wa ma fihinna. Wa innamal ihsan, yang namanya melakukan hal-hal yang manfaat di bawahan diri untuk sisi agama ataupun dunianya. Akan tapi tidaklah mengapa bifi'li ta'lil melakukan tindakan mengambil hati. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz yang nanti akan kita baca. Wafi sahih adalah kitab sahih, tepatnya Sahih Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, tidak ada lemah lembut dalam sesuatu kecuali membuat sesuatu itu indah. Maka sikap tenang, sikap bijak itu termasuk lemah lembut. Itu menyebabkan sesuatu itu indah. Dan tidak ada sikap kasar pada sesuatu kecuali menyebabkan sesuatu tersebut jelek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun, ya Allah sifatnya maha lembut. Dalil salah satu nama Allah Rafiq. Yaitu rafqa, Allah mencintai kelembutan. Dan Allah memberikan kepada kelembutan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada sikap kasar. Ya, contoh bersikap lembut kepada rakyat berkaitan dengan kebijaksanaan yang tidak disukai oleh rakyat adalah perkataan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wallahi demi Allah, inilah uridu, sungguh aku ingin an ukhrija lahum, untuk mengeluarkan, memberikan kepada mereka rakyat al-murah minal haq, satu kebenaran yaitu pahit, satu kebijaksanaan yang itu pahit, karena itu kebenaran. Fa'akhafu, maka aku khawatir, ayat biru anha, mereka lari dari yang pahit itu. Fa'asbir, maka aku bersabar, kubiarkan mereka tetap melanggar selama beberapa waktu lamanya. Hatta taj'al ulwah minal dunia, sehingga datanglah perkataan yang manis. Fa'ukhri juha ma'a, maka keluarkan pahitnya kebenaran tersebut bersama manisnya dunia. Sehingga fa'ilan nafa'u lihada lihadi, maka seandainya mereka ingin lari dari pahitnya kebenaran, sakan lihadi, mereka tenang mengingat mendapatkan manisnya dunia. Catatan kaki, yuridu Mabdallus ingin memerintahkan rakyatnya dengan ilmu mahminan akhir, satu perkara akhirat, satu perkara agama yang pahit, yaitu sesuatu yang terasa berat bagi rakyat berkaitan dengan aturan agama. Tetapi dia menunggu sampai datanglah dunia yang manis, maka beliau berikan hadihi bihadi, maka beliau berikan, seandainya itu makanan, maka beliau berikan makanan kepada rakyatnya. Hadihi bihadi, ini dicampur dengan itu. Jadi adalah riayah kepemimpinan yang bagus, kepemimpinan yang bagus. Maka diantara maka di antara cara memimpin yang bagus, maka yang namanya hak itu berat pada jiwa manusia. Maka supaya supaya hak yang berat ini tidak terasa terlalu berat, itu dicampur dengan manusia dunia, dicampur dengan manusia dunia. Maka beliau Umar bin Abdul Aziz mau mewajibkan umatnya untuk rakyat yang melakukan satu hal yang berat, maka sebelum dia melakukannya mau dia melarang misalnya bupatinya, gubernurnya untuk melakukan begini-begini, tidak boleh. Dan sebelum namun beliau lihat wah, beliau belum punya dunia yang bisa untuk jadi penghibur, maka beliau tahan dulu. Nah, ketika beliau telah dapat dunia, dapat hasil kampasan perang yang banyak, misalnya, kemudian sumber pendapatan negara itu tambah banyak, nah beliau naikkan gajinya, habis itu kemudian dilarang untuk itu. Gaji dinaikkan, habis itu kemudian dilarang. Habis itu dilarang. Tidak boleh 5% misalnya. Tidak boleh 5 hadiah dari rakyat. Gajinya masih kecil, susah. Gaji kecil itu susah. Nanti pemberontakannya, perlawanannya terlalu berat. Contoh kita saja. Maka limau belah semua bentuk paksa tidak boleh. Namun ini gaji masih kecil kayak gini, ya, sulit. Maka setelah beliau punya banyak duit di kas negara, dia naikkan gaji dan dilarang. Dan ini namanya husnul riayah, satu hal yang tepat. Mereka aslinya mau melawan. Waduh, ini dia nggak boleh. Mereka mau melawan. Untuk itu gajinya naik. Nggak jadi melawan. Nggak jadi melawan. Maka jika mereka tadi disampaikan, kata beliau, fa'idha nafaru lihadi, seandainya ingin ada penentangan karena ini yang berat, sakanu lihadi. Sakanu lihadi. Maka beliau, maka telah tenang hatinya dengan manisnya dunia, dengan manisnya dunia. Maka kaidah ini, cara memimpin ini berlaku untuk yang lain, untuk memimpin anak, memimpin anak. Maka boleh jadi untuk nyuruh anak sholat ya, sambil ada es krimnya, kan? Jadinya enteng itu sholatnya. Ada es krim, sholat dulu. Ada es krim, sholat dulu. Itu sholatnya gampang. Kenapa ada es krimnya? Aslinya berat. Kenapa lu lihat ini? Sholat wudu, waduh. Sholat subuh lagi. Tapi nanti siang ada es krim. Dulu es krimnya sudah ada. Ya, tinggal nanti siang diambil. Mau sholat subuh dulu. Maka aslinya mau melawan karena beratnya hal ini, namun sudah tenang dengan yang itu, sudah tenang dengan yang itu. Seorang suami mau meminta istrinya berhenti kerja, itu ini berat. Apalagi dia ya belum begitu mantap imannya, keimanannya, kesolehannya itu belum begitu bagus. Lain kalau memang tarbiyah iman imaniahnya sudah bagus, ya tidak masalah, harus tidak harus ini dengan dunia. Namun kalau tidak, terus ini suaminya agak ingin cepat-cepat, tidak lama bersabar-sabar, itu harus harus bisa harus menggunakan triknya Umar bin Abdul Aziz. Harus pakai triknya Umar bin Abdul Aziz. Dia harus dikasih iming-iming dunia, iming-iming dunia. Dikasih belikan perhiasan apa, kalung apa, ya, total sekian gram. Tak kasih namun, ini tak kasih, tak hadiah kan. Namun misalnya kalau dia suka dengan hal semacam, dia hobi dengan, punya minat besar dengan hal semacam itu, tentu satu perempuan dengan yang lainnya berbeda. Ini tak kasih ini, namun bulan depan sudah present ya. Nah, itu agak ringan. Agak ringan. Ini maka trik sama yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz itu penting. Demikian juga boleh jadi tidak dari atas atas ke bawah, dia dengan tetangga, dengan kerabat, itu enggak perlu terjemah macam itu. Kalau makan terjemah macam itu, orang tinggal di lingkungan yang masih kental selamatan ini dan itu, acara ini dan itu, kental masalah semacam itu masih kuat. Itu dia dia akan bebas saja melakukan al-haq, kebenaran yang dia ingin lakukan. Syaratnya itu berbagi dunia. Syaratnya berbagi dunia. Masalah kalian 40 hari, 7 hari, 40 hari dia tidak mau datang. Namun acara RT sebaiknya dia nanggung. Rapat RT sebaiknya yang nanggung. Kalau rapat RT giliran rumah dia, enggak cuma RT plus makan malam, itu enggak rajin tanya enggak apa-apa. Enggak dipermasalahkan. Enggak dipermasalahkan. Masyarakat akan, meskipun dia kental pun masyarakatnya kayak gitu. Masyarakatnya kayak gitu. Ya, maka undang dulu besok, enggak mau rapat, enggak mau datang tahlilan, kasih dunia dulu. Undang rapat RT ke rumahnya, maka dapat ada snack, ada bakmi, pulang kasih berkatan, besok gak datang tahlilan, itu gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa dipermasalahkan. Di tempat yang lain, paling-paling cuma, di tempatnya Pak RT, paling-paling cuma dapat aqua gelas. Ini di rumah dia, rapat RT-nya, jamuannya lengkap kayak gitu. Meskipun dia gak tahlilan, itu gak masalah. Itu gak bermasalah. Acara tahlilan gak mau datang. Acara kerja bakti, makanan lengkap. Apalagi plus makan siang dari dia, itu gak bakal ada permasalahan. Sana mau ke tahlilan, ya, no problem. Gak bakalan dipermasalahkan sama Pak RT-nya sama tetangganya. Maka dia memberikan kepada masyarakat sebuah realita al-haq. Sebuah realita al-haq. Ini berat. Berat mereka terima. Nah, perlu kata Muhammad Aziz al-khulwah ala dunia. Satu dunia yang manis. Itu perlu. Maka dengan semacam itu melihat orang yang ikutan dia itu jadi enggak berat. Aslinya kalau tanpa ketemu melihatnya saja sudah berat sekali. Ini padahal tidak nyuruh mereka untuk enggak tahlilan, cuma meminta mereka untuk melihat sebuah kebenaran. Itu berat. Dan ketika dicampur dengan khulwahnya dunia itu, katakanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika datang pada beliau talibu hajah, orang yang meminta sesuatu, lah yaruddahu, maka beliau tidaklah menolaknya ila biha, kecuali dengan hajatnya, artinya hajatnya dipenuhi, obimai surin dengan qaul, atau dengan kata-kata yang baik, yang menyenangkan. Dan satu ketika ada salah satu kerabat Nabi yang minta pada Nabi untuk diangkat sebagai pekerja zakat, wayarzuquhu, dan mendapatkan gaji min hadari zakat. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya zakat itu ta'ala bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Maka Nabi larang, Nabi cegah kerabatnya dari mendapatkan zakat, namun Nabi ganti dengan faid. Diganti dengan harta rampasan pahal. Ya, demikian kita berkesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.